Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Asy-Syahid Abu Mus'ab Zarqawi, wahai para mujahidin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Al-A'raf, dalam surah yang ke-7 ayat 143, bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, tampakkanlah, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah Azza wa Jalla berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, nescaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sedar, dia berkata, maha suci engkau, aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Maaf. Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman. Ini adalah keadaan gunung yang tuli, yang tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan diriku dan diri kalian? Kenapa? Sebab diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, semua daripada kalian akan diajak bicara oleh Rabbnya, oleh Tuhannya, tidak ada perantara dengan dirinya dan dengannya. Lalu ia melihat ke kanan, maka ia melihat apa yang pernah dia kerjakan. Kemudian ia melihat ke kiri, maka ia melihat apa yang telah dia kerjakan. Lalu ia melihat ke depan, maka ternyata di sana ada neraka. Maka takutlah kalian akan api neraka, meskipun melalui sedekah dengan separuh biji kurma. Bayangkanlah wahai saudaraku di dalam jihad, ketika nanti kamu berdiri di hadapan zat yang menciptakan kamu. Lalu dia menanyakanmu tentang amanah besar ini. Apakah kira-kira yang akan engkau perbuat? Siapkanlah jawapan untuk keadaan seperti ini. Demi Allah, kalian semua musnah dan kalian korbankan semua yang ada. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah daripada kalian berjumpa dengannya dalam keadaan redha terhadap hukum orang-orang salih dan orang-orang rafidah yang jahat itu. Jadi dalam hal ini sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Asy-Syahid Abu Mus'ab memberikan satu nasihat kepada kita agar kita ini memahami bahawa kita ini semua nantinya akan berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita akan berbicara terus dengan Allah Azza wa Jal. Kita ini akan menjadi manusia yang wallahu a'lam bisawab, berbicara dengan Allah, dan kita ini akan menghadapi detik-detik itu sesuai dengan keadaan amal kita. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat gunung, bila Allah menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu pun hancur dan luluh. Ini kan pula kita nak berdepan dengan Allah. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita berjumpa dengan orang yang pada kita lebih besar, lebih hebat tarafnya berbanding kita, apa perasaan kita? Dan jantung kita ni dah berdegup kencang, dup-dap, dup-dap, dup-dap. Kalau lagi teruk lagi, peluh dah memercik. Hati bukan kepalang gemuruhnya. Ini baru kita nak jumpa orang yang besar di dunia. Ini kan kita nak jumpa raja segala raja. Jadi setiap kita akan berdepan dengan Allah, Zat yang menciptakan kita. Sebab itu akhir dalam hal ni, kalau kita berjihad fi sabilillah, walaupun kita dah berjihad fi sabilillah, kita kena memahami betul perkara ini. Jangan sampai nanti, wallahu a'lam bishawab, kita ini akan menjadi orang-orang yang dirugikan di depan Allah. Jaga betul amal kita. Jaga betul amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Laksanakan tugas kita dengan baik. Biarpun apa cemuhan manusia kepada kita. Memang manusia tak akan berhenti dari mencemuh kita. Tapi telinga mujahid ni bukan telinga biasa. Telinga mujahid ni special, khas Allah bagi pada mujahid. Sehinggakan orang kutuk apa pun cakap mereka ni pengganas ke, cakap mereka ni something ke apa ke, itu bukan satu perkara yang pelik. Nabi kita SAW sendiri pernah dinyatakan sebagai pengganas, sebagai something. Bukannya satu perkara yang besar pun. Maksud anak, Nabi pun kena, kita pun kena. Jadi apa masalah? Kalau kita dinyatakan sebagai agen-agen togut, apa kena, bodoh betul lah. Kita nak berjihad, kita pula dicakapkan agen-agen togut. Kita pula dipanggil SB. Bapak bengong. Tapi dalam hal ni, wallahu'alam bisawab, okay, wallahu'alam bisawab, Usamah tu pun orang pernah anggap dia sebagai agen CIA. Jadi hakikatnya mujahid ni memang jadi tempat orang nak curahkan segala celaan dan kejian. Tapi kita ada sifat laumatalaim. Kita tidak peduli dengan segala celaan, segala kejian manusia. Sebab telinga kita ni bukannya nak digunakan untuk mendengar celaan-celaan mereka dan kemudian ni kita ni jadi sedih hati. Tak, telinga kita bukan dicipta untuk itu. Sebab hidup kita ini Allah ciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kemudian bila mana Allah menjadikan kita ini seorang mujahid fi sabilillah, kita merupakan syair-syair kematian di telinga-telinga orang-orang kafir. Kita ini merupakan manusia-manusia yang akan menghunuskan tombak untuk diacukan ke dada orang-orang kafir. Kita ini merupakan manusia-manusia yang sanggup hidup bergelumang dengan darah untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi ini, untuk mengembalikan Islam pada tempat asalnya. Jadi dalam kita nak laksanakan semua ini, jaga amanah kita. Jaga amanah kita. Kita harus amanah dengan perintah yang Allah telah wajibkan kepada kita ini, iaitu perintah untuk berperang fi sabilillah. Kita kena amanah dengan orang-orang yang memimpin kita. Kita kena amanah kepada orang-orang yang dipimpin oleh kita. Kita kena amanah kepada harta yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita kena amanah kepada wanita dan kanak-kanak serta orang tua yang diamanahkan kepada kita. Amanah amanah. Amanah. Dan kita kena sifat amanah dengan perjuangan. Jangan sampai kita menggadai perjuangan kita. Kita bersekongkol, bekerjasama, berpadu erat dengan orang-orang kafir. Sebab itu, wallahu a'lam bissawab, ana teringat, masih terngiang-ngiang di telinga ana ini kata-kata yang pernah dicetuskan oleh seorang mujahid asal Fatani Darussalam daripada golongan Ansar. Mereka dia menyatakan bahawa tidak akan sesekali kami khianati darah-darah syuhada yang tumpah di bumi Fatani Darussalam dengan kami ini, dengan apa, cuba untuk mewujudkan perdamaian dengan tentera kafir Buddha itu. Okay? Mereka kan, bagi mereka berdamai dengan kafir Buddha ini adalah satu pengkhianatan kepada darah-darah syuhada yang gugur. Jadi kita tidak memandang hal ini sebagai satu perkara yang kecil. Kita kena amanah. Sebab setiap daripada kita ini adalah pemimpin. Dan kita ini akan dipersoalkan dengan apa yang kita pimpin. Sebab itu akhir dalam hal ini, wallahu'alam bisawab, ana nak tegaskan kepada antum akan firman Allah dalam surah Anfal, dalam surah yang ke-8 ayat ke-27, iaitu bila mana dalam surah Anfal surah ke-8 ayat 27 ini Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi jangan khianat. Kalau kita ini adalah golongan-golongan yang tidak berperang, bukan mujahid, kita jangan khianat. Apa jangan khianat? Jangan khianat ni ada dua bentuk. Yang pertama, kita ini bersekongkol, bekerjasama dengan golongan kufur, golongan murtadin, golongan munafik. Kita bekerjasama dengan mereka menyampaikan hal ehwal mujahidin. Itu kamu lakukan, peluru-peluru mujahidin akan sampai ke dada-dada kamu, insya-Allah. Ini yang kami tegaskan. Lantaran maklumat-maklumat yang kamu sampaikan kepada musuh-musuh kami, yang sepatutnya juga menjadi musuh-musuh kamu. Dalam keadaan kamu sedar, kamu sampaikan tentang hal ehwal mujahidin kepada musuh-musuh, golongan anjing-anjing keparat, maka kami akan pastikan dengan izin Allah, peluru-peluru kami akan sampai ke dada-dada kamu. Ini pengkhianatan yang pertama bagi orang-orang yang tidak berjihad, ataupun orang-orang yang sengaja berjihad tetapi dia menjadi gunting dalam lipatannya. Dan pengkhianatan yang kedua, kita ini tetap berpangku tangan. Kita tidak mahu berjihad fi sabilillah. Kita sekadar hanya mahu solat, puasa, zakat dan haji. Namun kita tidak mahu berjihad. Ana hanya ungkap apa yang Nabi SAW katakan tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW menyatakan dia nak semayang, puasa, zakat dan sebagainya, tapi dia tak mahu berjihad. Lalu kata Nabi SAW, jika tidak dengan jihad, dengan apa lagi kamu nak masuk syurga? Hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dan ana nak ingatkan juga antum kepada ayat Allah, iaitu dalam surah An-Nisa, bila mana Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-77, surah yang keempat. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 77, Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat kepada manusia-manusia yang apabila dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada berperang, laksanakan solat, tunaikan zakat. Maksudnya pada ketika awal, dalam Islam ini, dia ketika awalnya tak ada perintah jihad. Sekadar solat, sekadar zakat, amal ibadah lain tanpa jihad, maka mereka laksanakan, mereka taat. Tapi kata Allah, ketika mereka diwajibkan berperang, Allah tiba-tiba wajibkan berperang, apa yang jadi? Tiba-tiba sebahagian daripada mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Jadi baru bila mana datangnya perintah jihad fi sabilillah, perintah berperang, manusia ini yang mengaku beriman ini akan terbahagi kepada dua. Satu golongan yang mukmin tetap taat dengan perintah Allah, dan satu golongan lagi yang munafik, yang mereka ini tak mau taat kepada perintah Allah. Apa sifat mereka? Mereka ini yang pertama kata Allah, tiba-tiba sebahagian mereka takut kepada musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Dia takut kepada musuh, dia takut kepada SBSB babi ini. Kalau SBSB yang dengar apa yang kita katakan ini, dia mereka dengar. Permusuhan kita jelas, walak kita jelas, barak kita pun jelas. Kita menyayangi, menyintai, menyokong orang-orang yang Allah perintahkan kita sayangi, kita sokong, kita bersama. Dan kita barak, kita benci, kita menjauhkan diri, kita memusuhi, kita memerangi orang-orang yang Allah suruh kita musuhi, perangi, jauhi dan benci. Dan antik-antik togut ini, kaki tangan togut ini, angkatan bersenjata kerajaan kufar ini, tidak kita pandang dengan hati yang penuh kasih sayang. Kita pandang dengan penuh benci kepada mereka, benci sebenci-bencinya. Tidakkah kamu lihat apa yang pernah dilakukan di Indonesia apabila mereka membunuh Azhari, menangkap ratusan mujahidin? Tidak pernahkah mereka tengok di Malaysia, tidak kurang 19 orang mujahidin Mali yang mereka bunuh, para da'i di Mali yang mereka bunuh, dan hampir-hampir ratusan juga mujahid-mujahid, dan mungkin kalau dah campur para da'i memang lebih, memang ratusan para da'i, para mujahid yang mereka tangkap, mereka jerumuskan di dalam IC. Tapi kita masih lagi nak memberikan kononnya kasih sayang kepada mereka. Ini yang dikatakan manusia-manusia yang bila mana orang-orang ini dah kufur pun, kita tak mau juga mengakui kekufuran mereka. Kita balik semula kepada surah An-Nisa. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian daripada mereka takut kepada musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Kan ini yang terjadi, kita takut. Kita dah mula terfikir kesannya kepada keluarga, kesannya kepada anak isteri, kesannya kepada ibu bapa kita, kesannya kepada perniagaan kita, kepada kerja yang sedang kita lakukan, kesannya kepada diri kita. Kita dah mula takut macam-macam. Kita dah mula takut pada anjing-anjing kafir ini dan sebagainya. Kita dah takut macam-macam. Mereka lebih takut kepada Allah. Maaf, mereka lebih takut kepada manusia. Lebih daripada takut mereka kepada Allah. Lalu, wallahu a'lam bissawab, mereka menyatakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak wajibkan, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang pada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajipan berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Ha, kalau tengok kepada setengah-setengah golongan, ada yang cakap, yang seolah-olahnya berkata sedemikian rupa. Bila kita cakap pasal jihad, nanti dulu. Nanti dulu. Lebih kurang serupalah dengan apa yang yang dikatakan dalam ayat ini. Orang-orang yang nak supaya kewajipan tu ditunda. Kewajipan tu nanti dulu. Kita sekarang katanya nak buat dakwah-dakwah dulu, selagi belum dihalang kita tak nak jihad. Jihad bukan perkara atau langkah terakhir. Jihad bukannya the last solution, bukannya kaedah terakhir, bukan langkah terakhir. Jihad adalah salah satu daripada kepaduan yang Allah fardukan kepada kamu. Laksanakan. Kalau kita kata kita nak tegakkan syariat Allah Azza wa Jal dalam pemerintahan Malaysia ke dalam pemerintahan Indonesia ke, seperti apa yang dilaungkan oleh sahabat-sahabat kita, kita cinta kepada mereka. Lantaran kita cinta kepada mereka, itulah kita nak nasihatkan kepada mereka. Seperti dalam PAS, dalam tabligh, dalam PKS, dalam Ansarut Tauhid, dalam Majlis Mujahidin Indonesia dan sebagainya, kita nak ingatkan kepada Abim, kepada Jim, kita nak ingatkan. Kamu kata pasal syariat, nak tegakkan syariat, tapi kamu terus kepada negara, diri kamu bagaimana? Sedangkan jihad ini fardu ain. Melaksanakan jihad termasuk salah satu daripada satu usaha kamu nak laksanakan syariat dalam hidup kamu. Sedangkan kita juga tahu bahawa kewajipan jihad itu adalah terhadap diri sendiri. Bukannya terhadap mesti ada kumpulan yang ramai baru kita ni wajib berjihad. Kewajipan jihad fi sabilillah ini adalah terhadap diri kamu sendiri. Ini kan jelas. Ini jelas. Jihad adalah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap individu, bukannya setiap kumpulan. Ini yang kita kena faham. Okey. Ini yang kita kena faham. Ini jelas. Seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Anfal. Tidakkah kita pernah membaca surah Anfal? Tidakkah kita pernah membaca surah Anfal? ketika dalam surah Anfal Allah mewajibkan kepada Nabi kita untuk berjihad walaupun seorang diri. Sebab itu dalam hal ni, akhi, dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, ana nak ingatkan kepada antum, kalau kita ini tidak berjihad, maka kita ini wajib untuk berjihad. Dan bila mana kita ini gagal untuk berjihad, maka pada waktu itu kita ini telah mengkhianati amanah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Nah, ini yang kita kena faham. Jadi laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Ini kalau kita ini tidak berjihad, maka kita ini kena berjihad. Kalau tidak, kita ini akan jadi pengkhianat. Dan kalau kita ini telah pun berjihad, maka kita ini kena jaga amanah-amanah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila mana Allah berikan harta kepada kita, uruskannya dengan baik. Bila Allah tanggungjawabkan kepada kita golongan tua, kanak-kanak dan wanita, uruskan dengan baik. Jangan kita ini jadi manusia-manusia yang tak mahu tunduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita ini tak mahu betul-betul menyembah Allah dengan mukhlisina lahuddin, dengan penuh ikhlas, sehingga kita mendatangkan dunia dalam urusan kita. Bila melihat harta, bila melihat kedudukan, bila melihat kepada wanita, kanak-kanak dan orang tua, timbul dalam hati kita keinginan-keinginan duniawi yang busuk. Jadi jangan sampai begitu. Okay, jangan sampai begitu. Jangan sampai dunia ini mengelirukan kita. Jangan sampai dunia itu mengelirukan kita hingga kita tak nampak, hingga kita ini wallahu a'lam bissawab menjadi manusia-manusia yang menjadi manusia-manusia yang tidak taat, tidak amanah kepada apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung lagi apa yang dikatakan oleh Al-Syahid Abu Mus'ab. Bila mana Al-Syahid Abu Mus'ab menyatakan, semua ini hanyalah hari-hari. Semuanya akan berlalu dengan manis, pahitnya, dengan baik dan buruknya. Setelah itu yang adalah, jika tidak, syurga atau neraka. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Anas, ia berkata Nabi SAW bersabda, bakal penghuni neraka yang paling enak hidupnya sewaktu di dunia akan dipanggil pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan sekali celup ke dalam celupan neraka. Setelah itu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat sesuatu yang baik, yang bagus? Pernah tak satu nikmat menghampiri dirimu? Ia pun menjawab, tidak demi ya Allah, ya Rabb. Kemudian bakal penghuni syurga yang hidupnya paling sengsara sewaktu di dunia dipanggil. Setelah itu ia dicelupkan sekali celup ke dalam celupan syurga. Kemudian ia ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesusahan? Pernahkah kesusahan menimpa dirimu?" Ia berkata, "Tidak, demi Allah, ya Rab. Tidak pernah ada satu kesedihan pun yang aku alami dan aku tak pernah merasakan kesusahan." Neraka? Ya, seperti itulah keadaannya. Adakah di antara kita yang sanggup bersabar menelan makanannya, menengguk minumannya, memakan pokok zakumnya, buah zakumnya dan menahan hawa zamharirnya? Sesungguhnya malaikat Mikail tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia adalah salah satu malaikat yang didekatkan. Namun, sejak neraka diciptakan, dia tak pernah tertawa. Di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan, seorang budak perempuan milik Umar Abdul Aziz datang dan bercerita bahawa dirinya bermimpi seolah-olah melihat titian sirat telah dipasang di atas Jahannam. Sementara Jahannam itu mendesis-desis mengumpat penghuninya. Budak itu berkisah bahawa dirinya melihat beberapa orang lewat berjalan di atas sirat tersebut. Lalu mereka disambar oleh api neraka. Ia berkata, "Dan aku melihatmu, wahai Amirul Mukminin, termasuk orang-orang yang digiring." Maka serta-merta Umar langsung pengsan beberapa lama dengan tubuhnya bergoncang. Sementara budak wanita itu berteriak di dekat telinganya, "Demi Allah, aku melihat dirimu selamat. Aku melihat dirimu selamat. Demi Allah, termasuk yang selamat." Jadi akhir dalam hal ini, wallahu a'lam bisawab, sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab Az-Zarkawi. Okay. Ana nak ingatkan kepada antum seperti mana apa yang diingatkan oleh Abu Mus'ab Az-Zarkawi, iaitu bahawasanya hidup kita ini berlalu dengan segala kemanisannya, dengan segala pahitnya, dan di hujung nanti hanya ada dua, iaitu sama hanya ada salah satu daripada dua, iaitu syurga maupun neraka. Sebab itu bila mana kita ini bercakap tentang syurga neraka, kita nak bercakap tentang suatu perkara yang nikmat, iaitu syurga, dan satu perkara yang azab, iaitu neraka, yang salah satunya bakal menjadi tempat tinggal hidup abadi bagi kita. Abadi bagi kita, entah syurga entah neraka. Sebab itu akhir dalam hal ni, jaga betul diri kita, jaga betul diri kita. Kalau-kalau kita ini masih belum berjihad, jaga betul diri kamu dengan kamu berjihad fi sabilillah. Sedangkan kita dah nampak kata Nabi SAW, jika tidak dengan jihad, dengan apa lagi kamu nak masuk syurga? Hadis sahih riwayat Bukhari. Seperti mana riwayat Ahmad, jihad itu apa? Seorang sahabat tanya Nabi, jihad itu apa? Nabi SAW menjawab, jihad itu adalah kamu memerangi musuh orang kafir ketika kamu berjumpa dengannya. Jadi dalam hal ini, kalau kantung tidak juga berjihad fi sabilillah, illa tanfiru yu'azibukum azaban alima, jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Kalau Asy-Syafi'i tidak berperang, Hambali tidak berperang, Maliki tidak berperang, Hanafi tidak berperang, mereka hidup ketika itu jihad fardu kifayah. Namun kita hidup dalam zaman di mana jihad itu fardu ain. Yang keempat-empat imam mazhab mewajibkan kita untuk berjihad ketika jihad itu fardu ain, untuk memerangi musuh-musuh yang menyerang kaum muslimin. Mereka sepakat tentang hal ini, tentang kewajipan setiap individu untuk berperang fi sabilillah. Jadi kepada mereka-mereka yang masih belum berjihad, berjihadlah. Kepada musuh-musuh mujahid, musuh mujahid ada dua, golongan kafirin, golongan munafikin. Golongan kafirin terdiri daripada golongan asli yang kafir kepada Allah, seperti orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian, orang Yahudi. Dan satu lagi ialah kelompok murtadin, mereka yang mengaku iman tetapi kufur kepada Allah. Dengan murtad bila mana mereka berwalak kepada orang kafir, menyokong, memihak kepada orang kafir. Mereka memerangi para da'i dan mujahid, menangkap serta keadakalanya membunuh mereka. Dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan berhukum pula dengan hukum Tawud. Ini tiga sebab yang menjadikan mereka kafir jika salah satu daripada yang mereka lakukan. Itu musuh mujahidin, kelompok yang pertama iaitu kelompok kafirin. Dan kelompok yang kedua pula kelompok munafikin. Munafik. Yang di antara mereka ada golongan mukhazirin. Mereka-mereka yang masuk ke tengah-tengah barisan kaum muslimin untuk menyebarkan fitnah tentang mujahid. Memburuk-burukkan citra mujahid. Mereka tak berjihad. Mereka pula yang masuk ke tengah-tengah barisan orang-orang yang muslim. Memberikan 1001 menceritakan 1001 keburukan mujahidin. Apa niat mereka, kita pun kadang-kadang tak tahu. Orang-orang yang berjihad dengan ikhlas dikatakan sebagai anjing-anjing polis, di fitnah sebagai SB kononnya. Di fitnah sebagai something. Sedangkan dia yang lagi something kepada Allah. Bila Allah suruh dia jihad, dia tetap GDB, dia tetap kurang ajar tak mau berjihad. Dia yang sebenarnya something. Jadi kepada orang-orang yang menghembus, yang mengeluarkan fitrah ini, bersedialah untuk menempah tiketnya kepada di neraka nanti. Jadi kepada musuh-musuh kami, tak kisah kafirin atau munafikin, kami ingatkan kepada antum, takutlah kepada neraka Allah. Dan berharaplah syurga Allah, taubat. Ini saat masanya, taubat. Dan bila mana antum bertaubat, maka sudah tidak ada lagi kebencian antara kita. Dan kasih sayang akan meliputi kita. Walaupun dulu antum pernah membunuh ahli kami, pernah menawan ahli kami. Lihatlah Abu Sufyan, lihatlah Suhail bin Amr. Pada waktu mereka ini kafir, merekalah antara musuh Allah yang paling jahat. Lihat juga Ikrimah bin Abu Jahal. Lihat juga kepada Khalid bin Walid. Sebelum Islam, merekalah antara orang-orang yang banyak membunuh kaum muslimin. Tapi lantaran mereka bertaubat, maka permusuhan itu jadi tidak ada lagi ertinya. Sebab permusuhan itu terbenam ke dalam lumpur yang dalam. Sehingga permusuhan itu tidak lagi ada baunya, ada sifatnya, ada bentuknya. Ia menjadi neutral. Dan yang tumbuh daripada permusuhan yang kita tanamkan sedalam-dalam ke dalam bumi itu adalah pokok kecintaan sesama orang-orang beriman. Yang tumbuhan itu tumbuh dengan begitu cemerlang, dengan begitu baik, dengan begitu subur, menaungi orang-orang beriman padanya. Jadi mari kita sama-sama, wahai musuh-musuhku, kamu bertaubat dan kita duduk di bawah pokok Islam yang begitu nikmat, aman dan nyaman ini. Bersama kami, bergabung bersama kami, kita lupakan permusuhan dengan kamu segera bertaubat. Dan kita nikmati perpaduan yang Allah tawarkan di dalam Islam. Dan kepada para mujahid, ana ingatkan kepada antum, tanggungjawab kita ini pelihara dengan baik. Kita masing-masing ada tanggungjawab, laksanakan tanggungjawab kamu dengan baik. Musuh kita tetap dunia. Jangan kamu impikan akan jawatan. Jangan kamu inginkan kepada jawatan. Dan jangan kamu nakkan kepada publicity. Biarlah kita ini jadi orang-orang yang tak dikenal manusia, tapi cukup popular di sisi Allah. Jangan nakkan memegang kekuatan, memegang kebesaran, memegang kehebatan. Jangan impikan itu. Jangan harapkan apa yang berada di sisi manusia, tapi harapkan apa di sisi Allah. Di sisi manusia, manusia boleh puji kamu. boleh memberikan kedudukan kepada kamu, boleh memberikan mungkin seorang perempuan untuk dijadikan isteri kepada kita, boleh memberikan kepada kita harta. Jangan harapkan apa-apa daripada mereka. Harapkan apa yang ada di sisi Allah, berupa keredaan Allah, kurniaan Allah, syurga dan juga pahala, dan juga kemenangan yang Allah telah janjikan kepada kita. Redha, kurnia dan juga pahala yang Allah akan janjikan kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ini sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam surah At-Taubah. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Jadi Allah tegaskan kepada orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Allah tegaskan dalam surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 20, 21 dan 22. Apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, darjat kita ditinggikan. Yang kedua, kita ini akan tergolong ke dalam kelompok-kelompok yang menang. Kita akan menang. Yang ketiga, kita akan digembirakan dengan rahmat. Yang keempat, kita akan digembirakan dengan keredaannya. Dan yang kelima, kita akan digembirakan dengan syurga yang kita nanti akan kekal di dalamnya. Itu adalah apa yang Allah akan bagi kepada kita. Nakkan itu semua, jihad fi sabilillah. Kamu nak Islam menang, jihad. Kamu nakkan syurga, jihad. Kamu nakkan redha dan rahmat daripada Allah, jihad fi sabilillah. Kalau nak tanya jihad tu apa, wallahu alam bisawab, kita kembali kepada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Bila mana seorang sahabat bertanya tentang jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad itu adalah kamu memerangi musuh orang-orang kafir ketika kamu menemui mereka. Hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada para mujahid, untuk mujahid, ana ingatkan kepada antum, kita berjihad bukan nak menjadi sesuatu, bukan nak menjadi sesiapa. Kita bukan nak nama kita nanti harum di celah-celah pemikiran dan sejarah manusia. Tidak. Kita tak mahu diri kita diangkat sehebat-hebatnya sehingga menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman. Tidak, itu bukan tujuan kita. Kita juga bukan berjihad sebab kita nak menjadi orang-orang yang besar, hebat di mata manusia. Tidak. Kita juga bukan berjihad sebab kita nak orang puji kita sebagai orang yang hebat, berani, taat kepada Allah. Tak, itu semua kita tak mahu. Kita tak nak apa yang ada pada sisi manusia. Manusia boleh memuji, manusia boleh memberi, manusia boleh menyokong, tapi itu kita tak nak. Kita cuma nak apa yang ada di sisi Allah. Kemenangan, keredaan, darjat, syurga, rahmat. Itu yang kita mahukan. Kita tak mahu apa-apa kat dunia ini. Jika Allah takdirkan kita ini memegang kekuasaan, okey, maka kita jalankan tanggungjawab itu saja sebagai salah satu apa yang dipertanggungjawabkan. Sebab itu dalam hal ini ana teringat akan kata salah seorang daripada mereka-mereka yang pernah mentarbiah ana, mendidik ana, Ana masih ingat lagi apa yang dia kata. Dalam Islam, kepimpinan ni tak kita cari dan kita tak minta. Kita tak perlu tonjol-tonjolkan diri nak jadi seorang pemimpin. Sebaiknya, jika Allah mentakdirkan dia ialah seorang pemimpin, maka kaum muslimin sendiri akan melihat dia sebagai orang yang perlu diangkat, diketengahkan sebagai pemimpin. Ini kata-kata yang Ana kenang. Sebab memang kita tak perlu tonjolkan diri untuk jadi pemimpin. Kita tak perlu tawarkan diri. Kita tak perlu nak angkat diri kita. Kalau kita ini layak, orang-orang beriman di sekitar kita akan memahami dan merasakan bahawa kita ini memang layak, dan merekalah yang akan membawa kita ke atas. Tak perlu kita ini nak bawa-bawa diri, tonjol-tonjol diri, aku ni lebih daripada antum. Tak perlu. Kepimpinan adalah amanah. Begitu juga berhati-hatilah wah kamu wahai mujahid terhadap harta yang diamanahkan kepada kamu. Hati-hati. Jangan kita-kita ini jadi seperti mana manusia yang pada ketika awalnya Allah Ta'ala nak bagi harta pada kamu. Okay. Bila mana Allah tak bagi harta pada kamu, kamu, oh kalau Allah bagi harta pada kita, kita akan gunakannya pada jalan Allah. Kita akan gunakannya pada jalan Allah, kita kata. Tapi bila mana kita dah dapat, kita dah ada, kita dah ada harta yang sepatutnya kita boleh gunakan untuk Islam, kita tak guna pun. Ini yang kita nak elakkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita kena elakkan. Bila kita tak ada harta, baitul mal kita kurang daripada segi duit, kita pun harap-harap kepada Allah agar Allah akan memberikan kurniaan kepada kita, rezeki kepada kita, sehingga kita nanti, wallahu a'lam bissawab, ada sesuatu yang kita boleh infakkan. Tapi ternyata bila mana benda tu dah ada, kita tak gunakan sebaiknya. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala telah firmankan dalam surah At-Taubah dalam ayat 75 dan 76. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Dan sungguh di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian daripada kurnia-Nya kepada kami, nescaya kami akan bersedekah dan nescaya kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepadanya sebahagian daripada kurnia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Jadi bila mana kita ni tak ada rezeki, tak ada kurniaan yang kita nak gunakan untuk jihad, untuk buat operasi, kita harap-harap kepada Allah dan kita janji kepada Allah, ya Allah, jika kau bagi rezeki, rezeki tu kami akan gunakan untuk operasi, rezeki tu kami akan guna betul-betul. Tapi bila mana Allah dah bagi, kita bakhil pula, kita kerekut, kita tak gunakannya pada tempat yang sepatutnya. Ataupun mungkin wallahualam dalam situasi yang lain, kita ni tak ada rezeki yang kita nak infakkan fi sabilillah. Tiba-tiba Allah dah bagi rezeki tu, tapi bila dah pegang rezeki tu, dah pegang duit atau harta tu, tiba-tiba datang kebakhilan kita. Kita pun jadi tak mau balik nak memberi. Dah pegang duit, kalau bagi pun mungkin sedikit, kita banyak guna untuk keluarga dan sebagainya. Apa akan jadi pada kita? Itu seperti mana yang Allah dah katakan dalam surah ke-7, dalam surah At-Taubah juga ayat 77 dan 78. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah. Yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yaktibun. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Maka Allah menanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, kerana mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga kerana mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka, dan bahawa Allah mengetahui segala yang gaib. Jadi akibat daripada kita ni, okay, akibat daripada kita ni tak amanah, ada rezeki yang Allah bagi pada kita, kita tak mau gunakan untuk tujuan amaliat operasi kita, untuk tujuan jihad fi sabilillah, untuk diberikan infak kepada mujahid. Okey, nasihat ana ini, teguran ana ni untuk mujahid dan kepada yang bukan mujahid. Apa akan jadi pada kita? Okey, maka kata Allah, Allah akan tanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, kerana mereka telah ingkar janji yang mereka telah ingkarkan kepadanya, dan mereka juga selalu berdusta. Allah akan tanamkan kemunafikan ke dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang dia cakap, wah, anak bukan tak nak berjihad, anak tak ada duit. Dah ada duit nanti anak akan berjihad. Dah Allah bagi rezeki, tiba-tiba dia tak mau juga berjihad. Ataupun kadang-kadang mujahid, dia pegang harta, dia pegang kewajipan itu, nak buat operasi tak ada duit. Bila Allah bagi rezeki, tak, duit itu bukan digunakan untuk amaliat, digunakan untuk benda lain. Maka kata Allah, Allah akan tanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka. Ha, ini kita kena jaga-jaga, wahai mujahid fi sabilillah, kita kena jaga-jaga. Kalau kita ni mujahid, mujahid ni orang-orang yang berjihad. Okey, orang-orang yang berjihad, bukan orang yang mengaku mujahid sekadar bercakap pasal jihad tapi tak pegang senjata. Mereka tak termasuk dalam golongan ini. Mereka mesti hidup dalam golongan yang siddiqin ini, golongan mujahid ini, baru mereka termasuk dalam golongan mujahid. Kecuali orang-orang yang uzur, lantaran dia ini pincang, sakit, tak boleh bangun dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ana ingatkan kepada para mujahid, takutlah kepada Allah. Okey. Yang pertama tadi kita dah tengok daripada segi pangkat, harta, kekuasaan. Yang kedua kita tengok daripada segi harta. Dan yang ketiga kita nak tengok daripada segi wanita, kanak-kanak, orang tua. Jangan nanti wallahu a'lam bisawab kita ini tidak jaga amanah. Kita kata kita ni nak bawa Islam, kita kata kita nak menangkan Islam, hati kita sayu bila melihat wanita-wanita yang mengaku Muslim hidup dengan cara yang kufur, bebas bergaul dengan lelaki, hidup mereka banyak yang hancur. Kalau kita tengoklah dekat Fatani Darussalam, macam yang pernah ana ceritakan, betapa sayunya mujahid-mujahid asal Fatani Darussalam mengenangkan orang-orang yang seakidah dengan mereka, lahir sebagai seorang Muslim di Fatani Darussalam, belajar di sekolah-sekolah yang dibuka oleh kerajaan Thai. Akhirnya pemikiran mereka diubah, walaupun mereka tak diubah untuk masuk ke dalam akidah Buddha, tapi mereka hidup cara orang Buddha. Mereka dihantar belajar ke Bangkok, hidup mereka berubah dengan seks bebas dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di Malaysia pun benda yang sama juga berlaku. Susah nak cari wanita-wanita Muslimah yang dia itu tidak pernah bercinta, tidak pernah berpacaran, tidak pernah keluar dengan lelaki, tak pernah berpegang tangan dengan lelaki. Wallahu a'lam bissawab. Itu tak mustahil, ana jujur cakap, itu tak mustahil. Malah ana pernah berjumpa dengan seorang manusia, seorang lelaki yang dia tak pernah bercakap dengan sepupu wanitanya. Dia tak pernah bercakap dengan wanita kecuali dalam hal-hal yang mewajibkan dia berkata. Dengan sepupu-sepupu dia pun dia tak pernah bercakap dengan sepupu-sepupu wanitanya. Bila mana dalam alam pembelajaran pun dia begitu juga sikapnya. Bukan maksudnya benda itu mustahil, boleh. Lain dalam urusan-urusan yang boleh kita berkata-kata, itu cerita lain. Wallahu'alam, misalnya dalam urusan jual beli dan sebagainya. Wallahu'alam. Tapi kalau tak perlu, tak perlulah. buat apa nak burak-burak, betul-betul nampak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi maksudnya kat sini, okey, apa yang kita tengok, kehancuran ini memang cukup memeritkan. Banyak di kalangan, banyak yang Allah tak kata semua, banyak juga di kalangan wanita-wanita muslimah ini, dengar-dengar tu kadang-kadang dah jadi benda biasa. Pegang tangan tu biasa, pegang bahu, pegang pinggang tu biasa, cium tu biasa. Malah ada yang lebih teruk lagi, banyak juga yang dah pun berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kata kita nak ubah keadaan ini, kita sayu lihat keadaan ini, kita nak ubah. Tapi kalau kita ini memegang amanah ini pun kita tak boleh nak buat, bagaimana kita cakap kita nak ubah keadaan ini? Wallahu'alam. Maksud anak, maksud anak itu, wallahu'alam, bila mana kita dah memegang kekuasaan, kita akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga urusan wanita, kanak-kanak, orang tua. Kita kena jaga betul amanah kita ini. Bila mana ia diamanahkan kepada kita, kita kena jaga betul, jangan khianati. Tidakkah kita pernah dengar hadis tentang Nabi, daripada Nabi SAW akan kecelakaan yang akan ditimpakan kepada seorang lelaki yang sepatutnya dia menjaga isteri mujahidin, tetapi kemudian dia khianati wanita itu, dia khianati mujahid itu dengan dia misalnya berzina dengan ataupun merogol wanita itu dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bishawab, kita kena jaga amanah kita. Allah akan uji kita. Nanti satu hari nanti mungkin kita akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga wanita, kanak-kanak, orang tua ini. Allah akan tengok jauh mana kita ini sanggup, sanggup untuk, wallahu a'lam bishawab, jaga betul, jaga betul amanah-amanah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan sedikit lagi kita sambung apa yang dikatakan oleh Al-Syahid. Bila mana Al-Syahid Abu Musab Az-Zarqawi menyatakan, sungguh umat ini telah mengirimkan putera-putera kesayangannya menuju negeri dua sungai. Sungguh putera-putera umat ini telah berlumba-lumba mengorbankan nyawa mereka dengan murah demi menjadi tumbal, ataupun kita boleh istilahkan sebagai lilin yang membakar diri bagi agama ini dan demi membela kehormatan kaum muslimin. Mereka coretkan potret-potret pengorbanan, kebanggaan dan kejantanan terindah dengan darah-darah mereka. Di antara singa-singa dan pahlawan yang muncul terakhir dan bukan yang paling akhir adalah seperti ulama mujahid Abdullah bin Muhammad Ar-Rashid, orang yang sangat menjadi berita buruk bagi Tawud-Tawud di Jazirah Arab. Berkat anugerah dan kurniaan Allah, Allah menyelamatkannya daripada cengkaman mereka. Lalu ia pergi ke medan pertempuran dan peperangan untuk menjemput saat-saat mati syahid yang selalu ia minta dan ia harapkan, dan untuk memberikan contoh terindah dalam menerangkan kewajipan yang mesti ditunaikan oleh ulama. Memang mata para pengecut tidak akan bisa tidur jika kesyahidan dia membuatkan togut keluarga-keluarga Saud senang. Sungguh aku berharap Allah akan menghidupkan jiwa-jiwa ulama lain dengan darahnya sehingga mereka mau berangkat langsung ke medan-medan jihad supaya mereka menjadi teladan bagi putera-putera umat ini, lalu mereka menjemput mati seperti Ar-Rashid menjemput mati. Jangan lagi kau lihat kami menangis setelah kematianku, kerana semasa hidup engkau telah memberikan bekal kepadaku. Sampai di situ perkataan Al-Syahid. Jadi Al-Syahid telah menyatakan bahawa umat ini, umat kaum muslimin, dah bagi putera-putera kesayangannya untuk menuju Iraq sebagai contoh, ataupun menuju ke mana-mana bumi jihad. Jadi mereka-mereka ini, putera-putera mujahid fi sabilillah ini, berlumba-lumba korbankan nyawa dengan murah demi untuk menegakkan agama Allah. Mereka tak kisah menjadi lilin yang membakar bumi. Mereka tak kisah menjadi lilin yang membakar diri sehingga dengannya orang lain iaitu kaum muslimin dapat manfaat walaupun difahami. Satu hari nanti lilin itu pasti akan terpadam, pasti akan habis, istilahnya syahidlah gitu. Tapi itu tak ada masalah bagi mereka. Mereka coretkan potret-potret keunggulan, kebanggaan, kejantanan dengan darah-darah mereka, bukan dengan pena-pena mereka semata-mata, dengan darah mereka sendiri. Pengorbanan apa lagi yang kita nak minta yang lebih hebat daripada pengorbanan dengan darah itu sendiri? Sebab itulah para ulama bila membezakan antara jihad dan ibadah-ibadah lain, mereka sepakat, orang-orang yang berilmu sepakat bahawa jihad fi sabilillah inilah ibadah yang paling besar, paling hebat. Sebab dalam jihad semata-mata lah menjadi satu ibadah yang di dalamnya kita bukan sekadar perlu korbankan harta tetapi juga nyawa kita. Solat cuma mungkin korbankan masa, zakat korbankan harta, puasa korbankan masa makan kita, haji sedikit pengorbanan fizikal dan kemudian banyak juga pengorbanan harta. Tapi jihad, semua semua bentuk-bentuk pengorbanan dan ibadah-ibadah lain terkumpul di dalam jihad. Sehingga dalam jihad ada pengorbanan terhadap masa, pengorbanan terhadap harta, pengorbanan terhadap fizikal, pengorbanan terhadap nyawa itu sendiri. Sehingga tak ada ibadah lain yang selengkap ibadah jihad. Jadikan ianya satu ibadah yang cukup besar di sisi Allah, yang menjadi tarwatus sanam bagi Islam. Sebab itu kepada para ulama, kita bercakap ini bukan tentang ulama-ulama yang su'. Kita bercakap tentang ulama-ulama yang ikhlas, bukan ulama-ulama yang jahat. Kepada mereka kita nak ingatkan supaya mereka ini datang berjihad fi sabilillah, memimpin para mujahid untuk berjihad fi sabilillah. Itu tanggungjawab seorang ulama, iaitu terjun dalam medan jihad fi sabilillah. Dan Al-Syahid memberikan contoh Abdullah bin Muhammad Ar-Rashid, seorang ulama yang mujahid, datang daripada Arab Saudi, Jazirah Arab. Dengan kurniaan Allah, anugerah daripada Allah, dia berjaya bebas daripada cengkaman musuh. Musuh gagal tangkap dia, dia pun kemudian pergi berjihad fi sabilillah dan Allah menerima kesyahidan dia. Ini ulama yang kita nak, ulama yang mengamalkan ilmu ni. Sebab itu kepada para ulama, dengan hati yang terbuka, kita nak ingatkan kepada para ulama, kami mengasihi kamu lantaran ilmu kamu, kepada ilmu kamu yang kamu simpan dalam dada-dada kamu. Cumanya tinggal masa, kamu ni perlu betul-betul jadi pewaris para Nabi. Bagaimana? Dengan kamu warisi segala-gala warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ilmu tetapi ibadahnya, termasuk jihad fi sabilillah. Jadi kita suruh kepada para ulama, berjihadlah dan kamu akan menjadi manusia yang akan betul-betul menjadi manusia yang berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ sahaja.